Maka buat mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang demikian ini adalah satu kemenangan yang besar. Ayat ini menerima shodaqullah wa rasulahu wa amalul a'mal salihah. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya. Setelah itu mereka beramal soleh. Karena yang namanya iman itu bukan cuma dalam hati saja, tapi iman harus diiringkan dengan amalan yang sunnah. Sehingga sering di dalam Al-Quran kita mendapati innalladzina amanu wa amilu sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena iman bukan cuma di hati saja, ya, tapi iman itu juga harus membuahkan amalan-amalan yang soleh. Baik, di sini ada bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang mengatakan iman itu cuma di dalam hati sudah cukup. Percaya dalam hati sudah cukup, ya. Tapi ya, iman itu juga termasuk di dalamnya adalah amalan-amalan anggota badan, ya. Amalan-amalan anggota badan itu juga bagian daripada iman. Maka kalau ada seorang mengatakan iman di dalam hatinya tapi tidak mau beramal, maka imannya itu ya tidaklah apa, imannya itu tidak sempurna. Ya, belum dikatakan beriman kalau cuma sekedar dalam hati saja. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahti kusuriha wa asjariha al-anhar. Buat mereka ada surga-surga, ya, surga-surga yang banyak, yang mengalir di dalam istana-istana di dalam surga, dan juga di antara pohon-pohon yang ada di surga mengalir sungai-sungai yang berbagai macam jenisnya. Sungai yang begitu sempurna, ya, ada sungai dari madu, ada sungai dari khamar, ada sungai dari air yang begitu murni, ada sungai dari susu, ya, yang mana itu semuanya merupakan bagian dari kesempurnaan. Ya, sungai yang mengalir di antara istana-istana yang ada, ya, di dalam surga. Zalikal fawzul 'adzim, itu adalah satu kenikmatan yang sangat atau kemenangan yang sangat besar. Ya, kesuksesan yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang dikatakan sudah menang atau sudah sukses berhasil ketika seorang sudah masuk surga. Ya, jika ketika seorang masih di dalam kehidupan dunia, maka dia harus berjuang untuk meraih kesuksesan. Ya, walaupun dia sudah memiliki berbagai macam daripada kenikmatan dunia, maka itu belum dikatakan sebagai seorang yang sukses. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia baru orang yang beruntung. Dia orang yang berhasil. Masyaallah rahiman wa rahmatullah, berbeda dengan parameter manusia di zaman sekarang. Mereka mengatakan keberhasilan cuma diukur dari segi dunia. Kalau sudah jadi pejabat, kalau sudah dapat ya, gelas ini, gelas itu sudah memiliki sekian rumah, sekian mobil, ya, sudah anak-anaknya semuanya sudah mandiri, berhasil, itu baru dikatakan sukses. Tidak demikian. Ya, yang namanya sukses yang sejati adalah seorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan itu yang harus kita senantiasa perjuangkan, ya, sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke 12 Allah Azza wa Jalla menyatakan inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya ya, siksaan Rabbmu itu sangat sangat pedih. Ai inna intiqama rabbika min a'da'ihi wa'adzabahu lahum la'alimun syadidin. Sesungguhnya hukuman dari Tuhanmu terhadap musuh-musuhnya dan juga azab yang Allah sediakan untuk mereka, para musuh-musuh Allah, itu begitu besarnya, begitu dahsyatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kita bisa rasakan atau yang sudah pernah kita rasakan dari hukuman-hukuman di dunia, itu saja sudah bikin mengerikan. Ketika kita mengalami gempa, ya, mengalami musibah yang begitu dahsyat, itu baru hukuman dunia. Baru sebagian kecil dari teguran dari Allah Azza wa Jalla. Ya, itu saja sudah membuat kita luar biasa, ya, ketakutan luar biasa. Terus bagaimana dengan hukuman yang terjadi di alam akhirat? Ya, hukuman yang jauh-jauh lebih besar. Ya, nasallallahu alaihi, kita mohon pada Allah Azza wa Jalla keselamatan dan ampunan. Ya, di sini kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya hukuman, ya, Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang, ya, menentangnya, itu sungguh-sungguh sangat besar. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'ul khalqa. Sesungguhnya dialah Allah semata yang menciptakan makhluk tanpa ada contoh sebelumnya. Yang memulai penciptaan makhluk. Wa yu'idu, lalu dia mengembalikan kembali. Awalnya makhluk semuanya enggak ada. Bumi, langit, manusia, jin, ya, malaikat, semua makhluk dulunya enggak ada. Ya, kita semuanya di permukaan bumi, sekarang ini ada. Dulunya enggak ada. Wa yu'idu, lah, kemudian Allah mengulangi kembali. Ya, di sini terdapat kewajiban kita beriman dengan hari kebangkitan. Setelah mati, maka manusia akan dibangkitkan. Dan itu mudah bagi Allah. Wadzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian ini mudah bagi Allah. Ya, menciptakan yang dulunya enggak ada aja Allah mampu, apalagi cuma mengulangi lagi yang dulunya pernah ada. Itu lebih mudah lagi bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga kewajiban bagi kita beriman dengan hari kebangkitan. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan wa huwal ghafurul wadud. Ya, dialah Allah Al-Ghafur. Al-Ghafur ini sighah mubalaghah, bentuk superlatif penandasan dari apa? Al-Ghafir. Zat yang Maha Pengampun. Artinya ampunan Allah begitu luas. Ya, bukan cuma sekedar mengampuni saja, tapi Allah sangat-sangat Maha Mengampuni. Liman taaba, kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat pasti akan diampuni lagi. Siapapun dia, ya, siapapun dia, dosa apapun yang dia lakukan, kalau bertaubat pasti diampuni. Sampai para ulama menyebutkan tidak ada dosa yang tidak diampuni bagi orang-orang yang mau bertaubat. Ya, kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Ya, adapun dosa syirik tidak diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertaubat. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mempersekutukan Allah, dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang selainnya, yang di bawahnya bagi orang-orang yang dia kehendaki. Ini kalau pelakunya enggak bertaubat. Mati membawa kesyirikan, maka enggak diterima. Ya, oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan diampuni. Tapi kalau dia bertaubat, maka pasti akan diampuni. Kenapa? Karena Allah Al-Ghafur. Apa itu Ghafur? Ya, orang atau zat yang maha menerima taubat atau zat yang maha mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat. Wal Al-Wadud, dan dia juga nama Allah Al-Wadud. Apa itu Al-Wadud? Katsirul Mawaddah. Sangat banyak kasih sayangnya. Wal Mahabbah li auliyai. Sangat mencintai wali-walinya. Jadi Allah Azza wa Jalla sangat menyayangi wali-walinya. Kalau bicara wali, ya maknanya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, jadi bukanlah wali orang-orang yang bisa terbang, bukanlah wali orang yang bisa ya memiliki mukjizat atau karomah, ya. Bukan itu yang namanya wali. Memang ada sebagian wali yang diberikan karomah, keluar biasaan. Ya, tapi Allah Azza wa Jalla menyatakan ala inna awliyaullah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah, mereka itu tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka wali-wali Allah? Alladzina aminu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Itu wali. Ya. Jadi insya Allah siapa saja dia yang beriman, yang bertauhid, yang bertakwa, dia itu adalah wali-wali Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang penting dia seorang yang beriman. Dan kalau dia sudah di jadikan wali bagi Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan sangat mencintai dirinya. Allah akan membelanya, Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya dan seterusnya. Ya, di sini anjuran untuk kita semuanya membenahi iman dan takwa. Baik, Zul Arsyil Majid, ya, dialah Allah zat yang memiliki arsy. Ya. Ai sahibul arsy. Yang memiliki al-arsy. Arsy sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran yang lalu, yaitu saqful alam, atapnya alam semesta. Makhluk Allah yang begitu besarnya. Ya. Al-Majid, dan dialah Allah yang Al-Majid. Alladzi balaghal muntaha fil fadli wal karam. Ya, ini zat yang pada puncak keutamaan kebaikan. Ya, kemuliaan. Fa'alu lima yurid. La yamtani 'alaihi syai'un yurid. Dia itu maha melakukan apa yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah kehendaki. Ya, kenapa? Karena Allah tadi fa'al lima yurid. Dialah Allah yang maha melakukan apa saja yang dia kehendaki. Ya, apa saja Allah kehendaki pasti terjadi. Walaupun manusia tidak menginginkan. Ya, apa saja Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini menunjukkan Allah maha kuasa segala galanya. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan hal ataka hadisul junud. Ya, apakah telah datang kepadamu kisah al-junud, ya, tentang apa? Sejumlah pasukan-pasukan, ya, para tentara-tentara yang gagah perkasa tapi menentang Allah Azza wa Jalla. Hal balagha ayyuhar rusul khabarul jumu'i al-kafirati al-mukadzibati li-anbiya'iha. Apakah telah datang kepadamu rusul kabar tentang sejumlah orang-orang kafir yang mendustakan para nabi-nabinya. Ya. Fir'aun wa Samud, yaitu Fir'aun dan kaum Samud. Ya, Fir'aun, ya, wa mahalla bihi min al-'adab wa an-nakar. Dan apa yang telah mereka peroleh dari azab dan siksaan. Ya. Samud, Fir'aun ini dua kaum yang begitu besar. Sampai sekarang ya, Fir'aun itu memiliki peninggalan. Peninggalannya masih ada. Ya, ada piramid. Demikian juga Samud. Kaum Samud sampai sekarang peninggalannya masih ada. Rumah-rumah bebatuan yang ada di gunung-gunung. Watan itu namanya juga di buyutan farihin. Kalian ini memahat gunung-gunung, ya, batu menjadi rumah-rumah yang mewah. Ya. Dalam keadaan apa? Mereka ini memiliki kekuatan yang luar biasa dari segi fisiknya, dari segi kemampuannya. Tapi apa? lam yuktabarul qaum bidzalik. Tapi itu tidak teranggap sedikit pun. Kuatnya fisik mereka. Ya, kuatnya badan-badan mereka. Itu tidak teranggap sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Kenapa hadirin? Karena dalam Islam yang menjadi ukuran kemuliaan itu adalah takwa di dalam hati-hati mereka. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan penampilan fisik, bukan penampilan ya lahiriah atau bukan harta, jabatan dan seterusnya di dunia. Tapi apa yang ada dalam hati dari ketakwaan itulah yang Allah Azza wa Jalla akan anggap ya sebagai nilai seorang insan. Jadi kondisi kaum Samud dan Fir'aun enggak ada nilainya, dalam sekejap Allah binasakan mereka. Ya, dalam sekejap habis mereka semuanya. Ya, balil ladzina kafaru fi tadzib mutaw. Bahkan orang-orang kafir kebiasaannya emang suka mendustakan. Ya. Fi tadzib mutawasil, dalam mendustakan secara beruntun terus-menerus. Ya. Pada diman kebelahum, seperti kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Na'udzubillah. Ya, di antara asbab kekafiran memang suka membantah. Ya, suka mendustakan. Ya, apalagi kalau yang didustakan adalah kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kabar dari para anbiya yang kepada kaum. Ya, kebiasaan-kebiasaan umat terdahulu yang kafir kepada para nabi mereka adalah ketika mereka tidak mau beriman dan mendustakan para nabinya. Wallahu min waraihim muhit. Ai wallahu qad ahata bihim ilman wa qudratan. Dalam keadaan Allah itu meliputi mereka ilmunya dan kekuasaannya. La yakhfa alaihi minhum wa min a'malihim syai'. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla diri-diri mereka, perbuatan-perbuatan mereka sedikit pun. Ya. Bal huwa Qur'an majid. Bahkan ini adalah Al-Qur'an yang mulia. Ya. Al-Qur'an kama za'mal mukadzibuna wal musyrikin. Al-Qur'an tidak seperti yang disangka oleh mereka orang-orang kafir yang mendustakan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Annahu syi'run wa sihrun. Mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah syair-syair. Al-Qur'an itu adalah sihir-sihir. Subhanallah. Ya. Di sini Allah mendustakan ucapan orang-orang musyrikin yang mengatakan Al-Qur'an itu syair. Al-Qur'an itu berisi sihir. Ya. Bal huwa Qur'anul Majid, bahkan itu Al-Qur'an yang sangat mulia. Fi lauhil mahfuz, yang berada di lembaran-lembaran yang terjaga. Ya. Bal huwa Qur'anul Azimun Karim, bahkan itu adalah Al-Qur'an yang agung, yang begitu mulia. Fi lauhil mahfuz, di dalam lembaran-lembaran yang terjaga di atas sana. La yanaluhu tabdil wala tahrif, yang tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami pergantian. Masyaallahirrahmanirrahim wa rahmatullah. Al-Qur'an dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, termasuk yang ada ya di dalam mushaf-mushaf Al-Qur'an, tulisan-tulisan yang ada dalam mushaf Al-Qur'an, ya, itu semuanya terjaga. Tidak akan mungkin bisa dirubah, diganti-diganti. Pasti akan ketahuan Al-Qur'an yang dirubah-rubah di dalam mushaf, akan ketahuan dirubah, diganti dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an ini dan kami yang akan menjaganya sampai yaumul qiyamah. Baik, selesai tafsir surat Al-Buruj. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.